di kota Madinah ada Imam Malik, maka cukup, tidak usah ada yang memberikan fatwa di kota Madinah kecuali Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Maka cukup di sini ada seorang pejuang besar, Ustaz Abu Wafa Jazan hafizahullah ta'ala, yang senantiasa gigih untuk berdakwah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi ilmunya, diberikan keikhlasan di dalam berdakwah di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, bahtera yang hampir karam. Ini mirip judul film dan sinetron. Saya hampir sering bertanya apa maksudnya. Tanya saja panitia, dari mulai yang antar saya, kemudian yang menghubungi saya dari kemarin-kemarin, dan dari beberapa bulan yang lalu. Maka saya selalu bertanya, ini maksudnya apa, bahtera yang hampir karam? Maksudnya mungkin, kalau salah maksud berarti tanya panitianya nanti. Maksudnya mungkin adalah bahwa keluarga muslim yang terdiri antara seorang suami, seorang istri, dan anak-anak itu bagaikan kapal yang berlayar di atas lautan, penuh dengan ujian, penuh dengan gelombang, yang mereka seluruhnya wajib untuk saling bahu-membahu agar bisa sampai ke tepian. Nah, puitis sekali kan? Karena judulnya puitis, bahtera yang hampir karam. Jadi kajiannya pun puitis, harus manis-manis, semanis madu. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inti kajian ini sebenarnya adalah bagaimana pasangan suami istri terutama, nanti sedikit menyinggung tentang pendidikan anak insyaallah ta'ala, bagaimana pasangan suami istri terutama mereka senantiasa mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sebelum itu, saya ingin berpesan kepada para bapak ibu saudara saudari jamaah sekalian, jika Anda mengikuti kajian-kajian Ahlu Sunnati wal Jamaah, maka hendaklah Anda berbekal entah itu dengan mushaf terjemah yang sekarang sudah semakin kecil, bahkan sekarang mungkin ada di gadget-gadget yang bisa dibawa kemana-mana. Karena ketahui baik-baik, kajian ustadz-ustadz Ahlu Sunnati wal Jamaah, mudah-mudahan mereka senantiasa dijaga oleh Allah di dalam keteguhan dalam berdakwah Al-Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain yang mereka bicarakan kecuali mengajari umat Al-Quran dan Sunnah. Dan kajian seperti ini, tablik akbar seperti ini, bukan kajian umum biasa. Kajian yang di dalamnya kita keluar darinya, kita pintar agama Islam. Bukan kajian yang masuk telinga kanan, kemudian keluar dari telinga kanan lagi. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Bukan. Makanya harus bawa bekal. Bekal diantaranya Al-Quran, mushaf yang sudah diterjemahkan. Sehingga ketika seorang ustaz menyebutkan, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, mohon maaf, ayat 21, yaitu surat yang ke-30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Nah, bapak, ibu langsung bisa menyaksikan ayat tersebut. Yang lebih penting lagi, ayat tersebut benar-benar kita pahami dengan maksimal. Karena kadang-kadang ada penjelasan yang sangat mendetil pada ayat tersebut. Baik yang berkaitan dengan bahasa, baik yang berkaitan dengan tata cara penyebutan di dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan apa yang ingin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Maka pesan sekali lagi, jika mengikuti kajian-kajian ini, maka bekal, bawa bekal mushaf, minimal mushaf Al-Qur'an. Kalau seandainya tidak sempat untuk menulis, meskipun sebenarnya menulis itu adalah salah satu amalan yang harus dilakukan oleh seorang yang menuntut ilmu agama, maka kajian ini lebih condong kepada penuntutan ilmu agama, bukan hanya sekedar menghadiri kajian umum selesai, tidak. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Artinya, dan dari ayat-ayatnya, lihat, semua firman Allah yang menyebutkan kata ayat di dalam Al-Quran, maka bisa menjadi maknanya dua. Yang pertama, al-ayah al-kauniyah, dan yang kedua adalah al-ayah al-matluwah, ayat yang merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ini tanda kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi laki-laki istri. Ini ayat kauniyah. Ada makna ayat yang kedua, yaitu ayat yang merupakan ayat matluah, ayat yang dibaca, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhantikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Lihat, makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna ayat-ayat, beliau mengatakan wa min ayatihi addalla ala 'azamati wa kamali qudrati. Dan tanda-tanda, dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keagungannya dan kesempurnaan, besarnya kesempurnaannya, ini menunjukkan bahwa makna ayat adalah yaitu ayat yang menunjukkan kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda kekuasaan Allah? An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menjadikan bagi kalian azwajan, dari diri kalian pasangan, istri. Makanya pelajaran menarik dari ayat ini, semestinya seorang yang berkeluarga hendaknya mereka selalu berpasangan. Ya, suami kemana perginya? Ke Kendari kah? Ke Kolaka? Ke Pomala? Maka istri ikut. Ya, berdasarkan ayat ini, azwajan, berpasang-pasangan. Dan ini kebiasaan para nabi. Sebagian ulama tafsir ketika menafsiri ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam, ketika menafsiri ayat wasara bi ahlihi, artinya, dan Nabi Musa alaihi salam beliau berjalan dengan keluarganya, dalam surat Al-Qasas ayat 29. Falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Ketika Nabi Musa telah menyelesaikan batas waktu dan beliau berjalan dengan keluarganya, menunjukkan kemanapun suami berjalan maka istri ikut. Maksudnya bukan berarti ketika ngantor maka suami istri ikut. Ya, nanti ditanyain orang kantor, ngapain istrinya ikut? Wasara bi ahli. Ini kebiasaan para nabi, Pak. Nanti sang kepala kantor bertanya, kemana kini? Pakai bahasa-bahasa Sulawesi. Saya 2 hari di Sulawesi sudah logat-logatnya. Kemana ki? Subhanallah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi. Perhatikan baik-baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Perhatikan apa yang ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsiri ayat azwajan. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata ketika menafsiri ayat azwajan bahwasanya seorang suami dijadikan oleh Allah baginya min jinsikum inathan yakunna lakum azwajan. Allah menjadikan bagi para lelaki pasangannya dari para perempuan agar menjadi pasangan. Ini sudah kita bahas, pasangan semestinya kemanapun suami berdomisili istri ikut. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah bahwa termasuk fitrah manusia ketika dia mempunyai istri. Termasuk fitrah manusia ketika dia mempunyai istri. Makanya yang belum menikah sampai sekarang mungkin keluar dari fitrahnya. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang kepadanya. Firman ini, sepenggal dari firman ini persis seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqalakum min khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Artinya, dialah Allah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa dan menjadikan darinya istri, liyaskuna ilaiha, agar sang suami tenang kepadanya. Di sini pelajaran menarik, terutama yang sering-sering membicarakan poligami. Perhatikan baik-baik. Kalau seandainya kita melihat ayat ini, semestinya seorang suami yang mempunyai istri satu, maka dia mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan. Kalau istri dua, konsekuensi ayat lebih tenang. Iya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Barang siapa yang beriman dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Menikah satu adalah amal saleh dan tanda keimanan. Ya, semestinya dia ketika menikah satu mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, kalau menikah dua, semestinya tambah hayatan thayyibah, tambah kehidupan yang baik. Bukan malah setelah menikah yang kedua, saya pernah diceritai oleh seseorang. Orang sebenarnya tidak kenal, beliaulah yang dibalik layar TV-TV besar sunnah. Beliau cerita, Ustaz, ternyata menikah dua itu tidak selalu enak. Kenapa? Ya akhi, bukankah itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Betul, kita tidak mengingkari itu sunnah Rasul. Akan tetapi Ustaz, setelah menikah dua, malam pertama yang aturan saya asyik-asyik dengan istri kedua, saya diharuskan untuk menggendong bayi. Kenapa? Sang istri yang kedua adalah beliau suaminya meninggal, kemudian setelah itu dia nikahi oleh kawan saya ini, kemudian baru melahirkan anak. Dan akhirnya di malam pertama bukan menggendong istri, menggendong bayi. Subhanallah. Jadi bapak ibu saudara saudari, apabila kalau seseorang melakukan poligami, kemudian selanjutnya hidupnya tidak tenang, ini perlu dipertanyakan. Litaskunu ilaiha. Karena tujuan menikah adalah apa? Agar merasa tenang kepadanya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah ini penting. Dijadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta. Wa rahmah, kasih sayang. Ini harus bersatu, cinta dan kasih sayang. Tidak cukup cinta saja yang identiknya dengan syahwat, dan kasih sayang saja yang identiknya dengan rasa lembut, akhlak yang baik, tapi tidak cinta, enggak cukup. Harus dua-duanya nyatu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Siapa yang menginginkan keluarganya harmonis, maka mengumpulkan dua hal ini. Ja'ala bainakum mawaddah, rasa cinta. Cinta kepada istri, istri cinta kepada suaminya, dan itu adalah al-mahabbah. Rasa cinta adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ke dalam hati-hati setiap insan manusia. Tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah-rubah. Susah untuk menolaknya. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ayyun nas ahabbu ilaik, manusia mana yang paling kau cintai? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Aisyah. Aisyah yang beliau cintai dari sekian banyak istrinya. Karena itu rasa cinta dimiliki oleh seseorang, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi rasa cinta ini tidak akan sempurna kecuali dengan rasa kasih sayang. Rasa cinta kadang hanya sebatas cinta ingin mengungkapkan syahwat di atas ranjang, ya, rasa harmonis, tetapi tidak dibarengi dengan kasih sayang. Ketika istri sakit, ah bodoh amat. Ada sebagian orang suami katanya, sebagian suami ketika istrinya sakit dibawa berobat, itu pun berobatnya dengan muka cemberut. Kenapa sih sakit? Buang-buang duit aja. Cinta dia sama istrinya, tapi nggak kasih sayang. Ya, cinta sama istrinya. Kalau ditanya kamu cinta nggak? Iya cinta. Kalau nggak cinta saya nggak akan bawa. Berobat sekali, berobat dua kali, berobat tiga kali. Belum sembuh-sembuh juga. Akhirnya sang suami, meskipun cinta, sang suami mengatakan, sabar ya dek. Sabar ya sayangku. Sabar ya cintaku. Mungkin Allah belum menyembuhkan dalam hati sang suami. Cepat-cepat dek. Masih banyak yang ngantri. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harus berbarengan. Ingat itu baik-baik. Cinta lebih condong dia kepada rasa syahwat, rasa ingin menikmati perempuan tersebut, rasa ingin dilayani terus menerus oleh perempuan tersebut. Rasa kasih sayang lebih condong kepada permasalahan akhlak, budi pekerti, berkata yang baik, menjaga penampilan. Ini kasih sayang lebih condong kepada itu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu sebagai mukaddimah. Mukaddimah yang merupakan inti dasar bagaimana seseorang bisa dengan keluarganya, bahteranya tersebut terus berjalan. Sampai nanti pada suatu ketika mereka berpisah. Dan sebagai pengetahuan, saya paling tidak setuju dengan istilah kita adalah pasangan sehidup semati. Gombal. Kenapa? Karena kita hanya pasangan sehidup. Semati enggak, kecuali matinya sama-sama. Betul? Coba kalau ada suaminya meninggal, mau istrinya mati sama-sama? Enggak mau. Lihat hadis riwayat Imam At-Tabarani. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam wa maluhu wa ahluhu wa amaluhu kamatsali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perhatikan tangan saya. Perumpamaan seorang anak manusia dengan hartanya, keluarganya, dan amalnya seperti perumpamaan seseorang yang mempunyai 3 saudara. Saudara yang pertama mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Yang ini saudara yang pertama mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Jika kamu mati, maka aku bukan darimu, kamu bukan dariku. Bahasa anak muda sekarang, lu, gua, en. Ya? Selesai. Ini kata Rasulullah, hadza maluh, ini hartanya. Maka jangan tertipu dengan dunia. Sebanyak apapun Anda membawa harta, menyimpan harta di dunia, selama itu bukan dijalankan di jalan Allah, maka masuk ke dalam surat Al-Hadid ayat 7. Wa ja'alakum mustakhlafina fi. Allah akan menjadikan kalian pada harta tersebut sebagai khalifah. Artinya yang bertanggung jawab atas harta yang dipilih oleh Allah. Kalau tidak dijalankan di jalan Allah, maka diwariskan kepada yang lain, kepada orang setelahnya. Maka jangan cuma tertipu dengan harta. Mulai saat sekarang rubah mindset kita, pola berpikir kita. Ketika bertemu dengan seseorang, bertamu ke rumah seseorang, bukan dilihat megah rumahnya, mobilnya mewah, hartanya bertumpuk, jabatannya tinggi, enggak. Itu tidak dibawa semua. Yang kedua, saudara yang kedua mengatakan, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza udkhiltal qamra lasta minni wa lastu minka. Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kapan kamu mati, dimasukkan ke dalam kubur, maka engkau bukan dariku, aku bukan darimu. Fahadha ahlu. Ini adalah istrinya. Ini adalah anak-anaknya. Istrinya terpenting. Coba bayangkan bapak, ibu, saudara, saudari. Ya. Perhatikan bapak-bapak. Istri-istri kita yang kadang-kadang merayu kita luar biasa. Engkau adalah pangeranku, Arjunaku, Supermanku. Emang bisa terbang, subhanallah. Kapan kita mati dicabut nyawanya oleh malaikat maut? Yang paling semangat memanggil pemandian, orang yang memandikan mayat kita siapa? Hah? Tuh yang di atas. Ya? Istri kita. Kalau bu, saya kasih 1 miliar, suami ibu tidak usah dimandikan, dikafani, tidak usah disolatkan, letakkan saja di sini selama-lamanya, selama ibu hidup di kamar ibu. Mau? Tidak akan mau. Makanya tidak benar itu slogan hidup, sehidup semati. Enggak ada itu. Sehidup saja. Kecuali matinya sama-sama. Ya? Ada lagi slogan yang saya paling tidak suka. Yaitu apa? Yaitu istilah honeymoon. Bulan madu. Kapan ini terjadi bulan madu? Kalau habis menikah. Sebulan menjadi bulan madu. Habis bulan madu, semua bulan pahit. Subhanallah. Nanti akan saya jelaskan ini, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bulan madu semuanya jaga perasaan, jaga penampilan. Ya. Kalau ingin buang angin, buang kentut, harus ke belakang. Pas bulan madu. Ketika sudah selesai bulan madu, maka seperti sudah lepas dari jerat-jerat iblis. Maka kadang-kadang perang dia. Prat, prat, prat, prat. Allahu Akbar ya akhi. Jaga penampilan. Ya. Ini bapak ibu, nanti jaga penampilan kita akan bahas insyaallah ta'ala. Taib, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin menjaga harmonis rumah tangga, sehingga kapalnya sampai kepada tepian, sampai kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus menjaga 2 hal tadi. Mawaddah warahmah. rasa cinta dan kasih sayang. Bagaimana cinta tersebut terus dipupuk, rasa kasih sayang tersebut terus dipupuk. Pengalaman, saya sangat suka sekali ketika ibu masih hidup rahimahullahu ta'ala, menggoda ibu dan bapak. Bapak yang kelihatan sangar, kelihatan keras, kelihatan, tapi beliau penyayang, hafizahullahu ta'ala. Saya bercerita tentang keluarga kalau boleh. Maka saya bilang ke ibu, ini cerita ini adalah tujuannya bagaimana kita harus memupuk rasa cinta di antara istri, sang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Dan saya ingin berlakukan itu terhadap bapak ibu saya. Saya katakan kepada ibu, bu, coba ibu bilang sekali kepada bapak, wahai sayangku, sini. Maka ketika bapak masuk ke rumah, langsung sang ibu nurut aja sama saya juga, subhanallah. Ya, wahai sayangku, sini, mau makan enggak? Bapak merona kemerah-merahan, tidak pernah seperti itu senangnya, subhanallah. Itu adalah amalan yang lebih luar biasa dibandingkan Anda ngasih orang tua 1 juta per bulan. Bakti orang tua salah satu yang sangat tendensial, sangat luar biasa identik bakti orang tua kepada bakti anak kepada orang tua adalah ketika kita mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji ilaihima adhik huma kama abkaitahuma, pulang engkau kepada kedua orang tuamu, gembirakan kedua orang tuamu sebagaimana kamu telah menangiskan mereka berdua, jaga perasaan mereka. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan sekarang, kita akan menyebutkan hal-hal yang bisa memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang tersebut. Yang pertama, yaitu seorang suami dan istri senantiasa harus sering-sering memaafkan kesalahan masing-masing. Hal ini disebabkan beberapa hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Khata di sini adalah sirah mubalaghah, kata yang menunjukkan kepada paling, yang artinya selalu melakukan kesalahan. Berarti manusia kita tidak hanya sekedar sekali, dua kali, tiga kali, tidak, tetapi sering melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada khaliquna Allah tabaraka wa ta'ala ataupun kesalahan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya orang yang terdekat dengan kita, istri ataupun suami kita, orang yang sering selalu melakukan kesalahan. Maka sering sekali perkataan yang sangat benar yang dikatakan oleh ustaz saya hafizahullah al-ustaz Syafiq Riza Basalam hafizahullah, beliau mengatakan, istrimu bukan bidadari, kamu bukan malaikat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis ini, kullu bani Adam khata, setiap anak manusia adalah orang yang selalu melakukan kesalahan. Tidak akan pernah Anda dapatkan suami yang sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan hanya ada di akhirat. Apa dalilnya? Makanya sedikit menyimpang tentang dunia agar kita tidak terlalu tertipu dengan dunia yang begitu hina ini. Dunia itu identik dengan 3 hal. Yang pertama, ini sedikit menyimpang ya. Yang pertama adalah sulit didapat. Sulit didapat. Ingin menikah harus mengarungi lautan samudra. Baru itu pun baru proses lamaran. Kalau diterima, kalau enggak diterima, pulang mengarungi lautan samudra lagi. Susah didapat. Ya? Bahkan ada orang subhanallah pernah Dua orang saya dengar langsung dengan telinga beliau, dengan telinga saya. Ustaz, yang satu jamaah di Banjarmasin, yang satu kemarin saya daurah bersama Syekh Akram Muhammad Ziyad Hafizullah. Yang pertama bercerita, saya Ustaz 21 kali melamar, semuanya ditolak. Dalam hati saya, subhanallah, ujiannya berat juga. Ustaz, kalau seandainya seseorang tersebut belum menikah masih ringan, Ustaz tidak merasakan sih bagaimana rasanya ditolak itu, Ustaz. Saya bilang, rasanya gimana? Coklat atau gimana? Yang lebih luar biasa lagi, Syekh Akram Muhammad Ziyadah, beliau bercerita, 50 kali saya melamar perempuan, semuanya ditolak. Syekh itu, Syekh. Jadi yang ditolak-tolak di sini, maka sabar. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kesempurnaan di dunia. Ciri dunia yang pertama sulit didapat. Kalau kita ambil contoh yang lain, ini agar kita tidak tertipu dengan dunia ya pak. Penjual es kelapa muda mengatakan, kami asosiasi pedagang es kelapa muda menyebutkan bahwa kami berhenti, resign dari pekerjaan kami. Kau muslim siapa saja yang ingin minum es kelapa muda, silahkan manjat sana sendiri. Susah didapat. Wallahi pak, dunia itu ciri identiknya susah didapat. Maka jangan tertipu. Kalaupun dapat, ternyata tidak sempurna. Ngelamar perempuan, dikatakan ketika biodata, full, benar-benar 100% full, bagus bagaikan bidadari. Ya, saya jadi teringat seorang yang berdoa di depan Ka'bah. Beliau berdoa, ya Allah, zawijni zawjatan salihah. Wahai Allah, nikahkan aku dengan istri yang salihah. Ini sudah bagus, permintaan seperti ini. Yang tidak bagus, dia merinci dengan perincian yang terlalu berlebihan. Ya Allah, kalau bisa rambutnya panjang, badannya tinggi, kemudian disebutkan semua. Dia berdoa di depan Ka'bah. Kita tahu di depan Ka'bah tersebut banyak perempuan yang tawaf, dan kalau tawaf perempuan kalau lagi umroh atau haji, maka tidak menutup wajahnya. Maka ketika dia berdoa dengan khusyuknya tersebut, lewat perempuan sesuai dengan harapan dia, dia mengatakan, ya Allah, kalau bisa seperti ini, ya Allah. Bapak ibu saudara saudari, kadang ini ciri identik yang kedua dari dunia, kalau didapat tidak sempurna. Seperti misalkan dikatakan perempuan tersebut, wah, semuanya hafal Quran, kemudian akhlaknya baik, ibadahnya baik, ternyata gak sempurna. Apa tidak sempurna? Physically. Gimana kulitnya? Putih. Kulitnya putih. Ketika dia membaca SMS tersebut, kulitnya putih, ya sudah saya terima. Ternyata setelah masuk kamar malam pertama, putihnya putih tua. Putih tua adalah istilah Banjarmasin. Hati-hati kalau nikah dengan perempuan Banjarmasin. Kalau seandainya dikatakan kulitnya putih tua, berarti itu maknanya hitam kelam. Ya, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketiga ciri identik dunia adalah, dia kalau sudah dapat, sulit didapat, dapatnya pun gak sempurna. Ini yang saya ceritakan tadi, tidak ada yang sempurna. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Dan sesungguhnya, lihat, ini yang menjadi pembicaraan kita. Ini mahalus syahid. Ini yang menjadi inti pendalilannya. Yaitu, sesungguhnya kalian akan diberikan ganjarannya secara sempurna. Maka siapa yang menginginkan kesempurnaan di dunia, tidak akan pernah dapat. Dalam perihal apapun, harta, wanita, tahta, enggak akan pernah dapat. Karena kesempurnaan hanya ada pada akhirat. Kemudian yang ketiga, ciri identik dunia, kalau sudah sulit didapat, kemudian dapatnya pun kurang sempurna, ketika dikatakan perempuan tersebut, wah, wah, wah, ternyata ketika di malam pertama ini, begitu-gitu aja. Yang ketiga, cepat rusak. Ya, cepat rusak. Kalau menikah dengan seorang perempuan, maka terkenal dengan kecantikannya, setelah itu cepat luntur. Begitulah dunia. Makanya gara-gara cepat rusak ini, para ibu-ibu kadang-kadang mereka protes. Pernah ditanya oleh seorang ibu-ibu, Ustaz, ada riwayat bahwa perempuan di surga, yaitu para bidadari, itu akan dipeluk oleh suaminya selama 70 tahun. Pertanyakan pada diri Anda masing-masing, berapa lama Anda memeluk istri Anda? Maka sang ibu ini protes, kalau 70 tahun memeluk satu bidadari, bagian kami kapan, Ustaz? Ini saking sempurnanya wanita yang ada di surga, baik itu bidadari ataupun manusia-manusia dari para muslimat yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jangan tertipu dengan dunia. Kembali kita ke permasalahan tadi. Satu yang menjadikan rasa cinta dan rasa sayang senantiasa selalu ada di antara pasangan suami istri adalah saling sering-sering memaafkan antara suami istri. Kenapa? Karena pasangan kita bukan makhluk yang sempurna. Suami kadang pelupa, istri kadang macam-macam kekurangannya. Sering-sering melakukan memaafkan sang istri. Sering-sering memaafkan sang suami. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana semestinya seorang suami sering-sering memaafkan sang istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya, dan gaulilah para istri-istrimu dengan baik. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, gaulilah istri-istri kalian dengan baik, maka mungkin kalian membenci dari istri tersebut sesuatu, padahal itu adalah lebih baik bagi kalian. Mungkin kalian mencintai sesuatu, padahal itu adalah buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Lihat ayat ini baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Bentar saya carikan ayatnya. Surah An-Nisa ayat 19. Ya. Fa'asa, saya ulangi ayatnya, mohon maaf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Begitu ayatnya. Yang tadi keliru. Saya ulangi, dan gaulilah istri-istri kalian dengan baik. Mungkin kalian membenci istri kalian itu lebih padahal ya, itu lebih baik bagi kalian. Dan mungkin dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada istri kalian itu kebaikan yang banyak. Artinya begini, ini ayat surah An-Nisa ayat 19 persis dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, la yafruqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Artinya tidaklah seorang lelaki beriman, suami yang beriman, membenci istri yang beriman. Jika dia membenci salah satu sifat dari sang istri, mungkin dia menyukai sifat-sifat yang lain. Ayatnya berbunyi, lihat, fa'asa antakrahu syai, mungkin kalian membenci dari istri sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari sisi yang lain perempuan tersebut baik. Saya beri contoh biar lebih mudah memahami apa yang ingin saya sampaikan. Contohnya, seorang suami pernah curhat. Ustaz, saya ingin curhat tentang keluarga. Kenapa ya, akhi? Saya itu sangat cinta kepada istri, sedangkan sangat kasih sayang. Tapi dia punya satu kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia gak romantis, Ustaz. Istri saya itu gak romantis. Loh, maksud romantis yang antum maksudkan apa? Ya, saya ingin kalau seandainya saya datang itu dipeluk, kemudian disayang, dicium. Sebentar, antum ini bisa membandingkan istri antum gak romantis, pasti membandingkan dengan yang lain. Ayo, siapa yang kamu lihat? Beliau habis itu ngaku, saya ingin seperti di sinetron-sinetron itu loh, Ustaz. Ya, di sinetron, subhanallah. Ya, itu satu. Kemudian saya katakan kepada saudara tersebut begini, orangnya ganteng, si teman saya ini ganteng. Antum itu ganteng. Kemudian menurut saya, pengamatan saya, antum itu seleranya tinggi. Tidak mungkin menikah dengan perempuan yang biasa-biasa saja wajahnya. Tapi perempuannya pasti cantik. Oh iya, Ustaz, istri saya cantik. Saya itu seleranya tinggi. Satu lawan satu sudah ya. Dia tidak romantis tapi dia cantik. Kemudian saya kalau boleh nebak, istri antum itu di rumah sangat rajin, rapi. Basuh pakaian, mencuci pakaian, basuh piring, kemudian rumah rapi dan semisalnya. Oh iya, Ustaz, pakaian yang dulu itu sangat, dari dulu pakaian anak-anak itu teratur rapi dan semuanya bagus. Setiap kali masuk rumah semuanya rapi. Maka dua lawan satu, tidak romantis, cantik, tapi dia rajin. Yang ketiga, mohon maaf, mungkin diranjang dia lebih memuaskan antum. Iya, Ustaz. Ya, tiga lawan satu, menang mana? Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Istri punya kekurangan, maka dia masih memiliki kelebihan yang banyak. Begitu juga suami. Suami mungkin suka lupa janji sekali. Oh iya, lupa. Ya, yang ketawa-ketawa itu persis mungkin ini. Ya, mungkin istri punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kurang feminin. Kalau mangkar, ngangkat kaki. Kemudian kalau makan, maunya gelasnya yang besar. Habis itu minum, guruk, guruk, guruk. Minum gaya-gaya onta. Ya, kemudian gubuk. Kalau makan, lauknya dihabisin semua. Suaminya manyun. Kurang feminin. Itu kekurangan suami harus, itu kekurangan istri harus sabar. Habis minum guruk, guruk, guruk. Subhanallah. Hebat perempuan ini. Wonder Woman. Ya? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu kekurangan yang dimiliki istri. Tapi dia memiliki kelebihan yang luar biasa lagi. Misalkan, dari dialah anak kita ketika ditanya, siapa guru mengajimu pertama? Ibu saya. Dengan bangganya dia katakan seperti itu. Dari dialah, setiap kali kita sakit, dia yang mengurus kita. Sampai sakit-sakit yang orang mungkin jijik melihatnya. Dari dialah, mungkin dia yang paling paham perasaan kita. Saya punya seorang ustaz di Kalimantan Barat. Ustaz, antum gak poligami? Susah kalau poligami katanya. Kenapa Ustaz? Karena saya dengan istri itu seperti mur dengan bautnya. Jadi sudah paham betul kapan saya marah, kapan saya ini. Kalau saya menikah lagi, maka mungkin saya akan harus membuat mur yang baru dan dia harus membuat baut yang baru. Tapi ini bukan berarti memprovokasi agar tidak poligami, tidak. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara Saudari, begitulah seorang suami, dia paling paham dengan keadaan istrinya. Istrinya juga paling paham dengan keadaan suaminya. Maka sering-sering memaafkan. Saya beri sebuah konsep agar sering-sering bisa memaafkan terhadap pasangan. Baik suami memaafkan istri, istri memaafkan suami. Yaitu yang pertama, yakini baik-baik bahwa suami kita atau istri kita makhluk yang tidak sempurna. Yang kedua, agar sering-sering memaafkan kesalahan istri ataupun kesalahan suami, maka selalu apabila mempunyai sang istri mempunyai kesalahan, lihat ya, lihat kalau bahasanya Ustaz Syafiq itu, lihat sisi yang isinya setengah kosong, setengah isi. Lihat sisinya. Buat lihat, bukan lihat yang kosongnya. Ya, lihat apa yang dia miliki, kebaikan apa yang dia lakukan. Ustaz, sudah saya cari-cari enggak ada kebaikannya kayaknya. Lalu kenapa Anda menikah dengannya? Subhanallah. Ada Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang ibu-ibu pernah bertanya kepada saya, "Ustaz, boleh enggak berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga." Bagus doanya. Tapi ya Allah, mohon kalau suami saya masuk ke dalam surga juga, jangan pertemukan kami lagi. Ih, subhanallah. Mungkin dia sudah bosan. Ya, ente lagi, yang lain kek, gitu. Dan saya pesan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada perkara menarik. Terutama ketika Anda keluar rumah, baik itu Anda safar ataupun Anda keluar rumah di sekitar kota. Pernah enggak Anda, ya ini pesan kepada para suami. Pernah enggak Anda di SMS-i oleh istri? Mas, Bang. Kalau di Sulawesi apa? Deng. Deng, kapan pulang? Saya kangen. Pernah enggak seperti itu? Kalau belum pernah berarti kecintaannya masih samar-samar. Lihat Rasulullah SAW. Orang manusia yang paling dicintai para sahabatnya. Sampai-sampai terjadi beberapa kisah. Kaum Ansar ketika Fathu Makkah menangis gara-gara ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man dakhala baitallah fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Allah maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam bait Abi Sufyan, rumah Abu Sufyan, dia aman. Maka kaum Ansar mengatakan, "Ar-rajul yuhibbu an yarja ila ahli." Ini orang kayaknya ingin kembali lagi ke kampungnya. Kenapa kaum Ansar mengatakan seperti itu? Karena saking cintanya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam sembarangan, tidak. Saking cintanya tidak mau berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa para sahabat, umat beliau pada saat itu sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa penyebabnya? Beliau sangat dicintai oleh para sahabatnya. Sampai ada seorang sahabat, saya lupa namanya, ketika beliau mengatakan tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walau su'iltu kaifa sifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kalau aku ditanya bagaimana sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ataqtu," aku tidak bisa mensifati beliau. "Li'anna aini ma mala'at wajha," karena wajah mataku tidak pernah melihat secara leluasa wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cinta dan hormatnya sahabat tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Apa penyebabnya para sahabat sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi Al-Sahih Muslim. Beliau menjelaskan bahwasanya tiga sebab kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dicintai oleh umatnya. Dan amalkan ini terhadap istri Anda. Anda akan sangat dicintai. Anda akan sering-sering mendapatkan, "Mas, kangen, pulang." Ya? Yang pertama, husnu khuluqi. Baik akhlaknya. Dan ini kan kita bahas nanti. Yang kedua, husnu khilqatihi. Baik penampilannya. Yang ketiga, husnu hadiyatihi. Baik pemberiannya. Lihat Rasulullah SAW. Akhlaknya sangat luar biasa. Sampai Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya, kawan saya, karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah punya judul kajian, judulnya Mu'jizat Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Di situ dijelaskan luar biasanya akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci, dibalas dengan senyuman. Dilempari sampai sampai berdarah, sampai luka habis-habisan, dibalas dengan doa. Husnul akhlak, kebaikan akhlak, itu yang diharapkan oleh istri kita. Maka seperti yang saya bilang tadi, seorang suami kadang cinta tapi tidak kasih sayang. Cinta lebih condong kepada syahwat, menikmati perempuan tersebut, menikmati istri tersebut, ingin selalu dilayani oleh perempuan tersebut, oleh istri tersebut, tapi tidak kasih sayang, akhlaknya tidak ada. Ini kurang dikangeni, kurang dicintai oleh istri. Yang kedua, yaitu husnu khilqati, bagus penampilannya. Seperti yang saya singgung tadi, ya, bagus penampilan bukan hanya sekedar tatkala honeymoon, bulan madu. Habis bulan madu semua image dilepas. Saya heran kadang-kadang, baju dalam itu kenapa sih suka yang paling bolong-bolong itu kenapa suka? Hah? Baju dalam kenapa suka yang sudah menguning? Ganti ya, akhi. Ustaz, enak, dingin, angin katanya. Jaga penampilan. Ya, kumis yang sudah panjang melewati bibir dipotong. Rambut yang sudah out-outan dirapikan. Ibu-ibu juga begitu. Nanti kita akan bahas ini. Salah satu hal yang memupuk rasa cinta dan rasa kasih sayang adalah yaitu menjaga penampilan. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan turun gara-garanya surat At-Tahrim gara-gara beliau ingin menjaga penampilan. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik." Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritanya pada waktu itu beliau menggilir salah seorang istrinya. Istri-istri yang lain mengatakan kepada istri yang mau digilir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling suka madu. Maka kalau beliau datang berikan madu. Sedangkan istri-istri yang tadi memberikan seperti ini, mereka berkumpul. Kalau Nabi datang kepada kalian, kepada kita-kita, bilang bahwasanya mulut beliau bau. Datang Nabi Muhammad SAW menggilir istri yang satu ini. Kemudian disuguhkan madu, kemudian terjadilah pergiliran. Kemudian Nabi menggilir istri yang lain. Kemudian istri yang lain ini mengatakan, "Mulut engkau bau ya Rasulullah, minum apa engkau? Makan apa?" Maka perhatikan para ikhwah, bau mulut, bau badan, burket. Di samping istri itu perhatikan. Ya, jangan sampai asal-asalan. Maka Rasulullah SAW, aku tidak minum apa-apa kecuali madu. Maka mulai saat itu beliau mau mengharamkan madu dibandingkan menghalalkannya. Turunlah ayat tersebut. Ini demi apa? Menjaga penampilan. Terutama masalah bau. Bau mulut, bau badan. Harus dijaga. Ya, jangan makan bakwan langsung, mohon maaf, bergaul dengan istri. Bau bawang ya akhi. Jaga, jaga penampilan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi. Bahwasanya seorang suami. Dia senantiasa semestinya sering-sering memaafkan sang istri. Kebalikannya, istri memaafkan sang suami. Ada pepatah Arab yang menarik yang menunjukkan akan hal ini, yaitu idza kunta fi kullil umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladhi la tu'atibuh fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujandibuh. Jika engkau di setiap perkara sering mencela kawanmu, engkau tidak akan mendapati seseorang yang tidak pernah engkau cela, karena memang tidak ada kesempurnaan di dunia. Kalau begitu, kalau ingin orang yang tidak pernah cela, maka tinggal sana sendirian. Tinggal di hutan. Di hutan pun ada kawannya. Ya. Tinggal sendirian sana. Atau kalau tidak mau tinggal sendirian, maka tetap berkawan, tetap bersuami, tetap beristri. Sesungguhnya kadang dia melakukan kesalahan, kadang dia menjauhi kesalahan. Lihat, ada lagi perkataan yang sangat menarik yang terjadi antara Abu Darda dengan Ummu Darda. Ini contoh perkataan yang sering memaafkan satu dengan yang lainnya. Ini sampai jam berapa? Isya dulu. Isya dulu. Salat Isya dulu ya. Iya. Isyanya. Iya. Nanti Isya dulu. Iya. Kita salat Isya dulu. Ini baru poin pertama. Saya punya 10 poin. Enggak tahu habisnya kapan ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu an. Beliau berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitani ghadibtu faradhini wa idza ra'aituki ghadba raddaituki wa illa lam nastahib." Jika engkau melihatku, wahai istriku, dalam keadaan marah, maka maafkan aku. Dan jika aku melihatmu dalam keadaan marah, maka aku maafkan engkau. Kalau enggak, kita enggak bisa menyatu. Maka sering-sering memaafkan antara pasangan suami dan istri. Dan seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau seandainya kita ingin sering-sering bisa memaafkan kesalahan pasangan, maka satu, ketahuilah pasangan kita bukan makhluk sempurna. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya istri kita mempunyai kelebihan lebih dibandingkan kekurangannya. Begitu juga suami. Suami mempunyai kelebihan dibandingkan kekurangannya. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada setelah salat Isya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.